Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس سبحان الذين عزكم الله الحمد لله kita sekarang berada di suatu bulan salah satu dari bulan-bulan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui sama bahwasanya dalam bulan-bulan Hijriyah ada 4 bulan yang haram. Kita sebut Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya tawah inna idda ashhurul inna Allah inna ashara syahra." Sesungguhnya itu bilangan bulan istirahatmu ialah 12 bulan. Disebutkan oleh Allah mengatakan ini adalah waktu hurum. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya salat mutawaliyah ada 3 bulan haram yang berturut-turut. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dikatakan lagi, dan Rajab, baina Jumadah wa Sya'ban. Dan yang keempat ialah Rajab yang diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Para menteri Azizan Allah pada prinsipnya suatu bulan apabila disebut dengan Syahrul Haram maka bulan tersebut memiliki fadilah waktu beberapa waktu yang sangat diutamakan dalam pada diutamakan yang namanya Amal Saleh Amal Saleh pada bulan-bulan yang haram jelas kerjakan pahalanya melebihi bulan-bulan lain yang bukan haram. Begitu pula sebaliknya terkait dengan perbuatan dosa. Tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu dosa lebih besar dibandingkan dengan dosa dan kemaksiatan yang tidak dapat di luar bulan haram. Engkau mengatakan dalam firman-Nya, lanjutlah ayat yang tadi, pada kau berimu di inan dosamu. Maka kalian jangan membuat ini diri-diri kalian pada membuat ini diri di rumah yang maksiat. Kamu jangan berbuat dosa, kamu jangan berbuat maksiat pada karena dosa berbunyi bila dikatakan Allah Subhanahu. Bulan-bulan haram ini memiliki beberapa kewenangan. Di antaranya ya, untuk kepada gereja termasuk asyura, termasuk bulan-bulan haji. Yang dikatakan al-hajju asyur ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Yang diistilahkan dengan itikaf zanani. Asyur haj, bulan-bulan haji ialah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah masuk pada. Sehingga untuk bulan Dzulqa'dah yang sekarang ini kita baca padanya, Dzulhijjah disebutkan termasuk Asyhurul Hurum, termasuk bulan-bulan Arafah. Di sisi lain termasuk Asyhurul Hajj, bulan-bulan Haji. Demikian usaha. Khusus untuk Dzulhijjah, ya insya Allah bulan depan akan masuk. Semoga diberi kemudahan berjumpanya. Dzulhijjah dalam satu waktu memiliki fadilah yang khusus. Yang terakhir ia disambut dia sebagai bulan haram. Disambut dia termasuk bulan haji. Di antara fadilah dari Dzulhijjah ialah pada bulan itu dilakukannya manasikul haji. Pada bulan itu dilakukan yang manasikul haji, manasikul haji. Tanggal 8, Yom Tawiyah, tanggal 9, Yom Alfa, tanggal 10, Yom Nahr, tanggal 11, 12, 13, Ayyam Mutasyrik. Ini hari-hari manasikul haji. Itu pada Dzulhijjah. Baru Allah. Juga pada bulan ini, Tuhan Tidak Hazara Umar, ada Ayyatul Asyr. Ayyamul Asyr 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang disebut dengan Ayyamul Ma'lumat. Hari-hari yang ma'lum. Qulullah fi ayyamul ma'lumat. Diperintahkan berzikir kepada Allah pada ayyamul ma'lumat, hari-hari yang ma'lum, ditafsirkan oleh jumhur mufassirin ialah asyrul Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah ini, qala Rasulullah, dikatakan sebagai afdalu ayyamul asyr. Merupakan hari-hari yang paling afdal. 10 hari pertama itu merupakan hari-hari yang paling afdal. Tidak ada hari yang lebih afdal, yang lebih utama dibandingkan dengan hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Barakallahu. Juga disebutkan dalam hadis, amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama itu adalah afdalul a'mal. Merupakan amal yang paling afdal. Tidak ada yang menyainginya kecuali satu amal saja. Selain lagi, amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu merupakan afdalul a'mal. Amal yang paling afdal. Semua amal menjadi afdal. Tidak ada yang menyainginya. Tidak ada yang melanjutinya kecuali satu. Yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di sabilillah, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya, pulang untuk berangkat berjihad di sabilillah, pulang tidak membayar. Dia bermati dalam perang jihad, hartanya habis untuk kepentingan jihad. Hanya ini yang bisa mati. Selain ini, tidak ada yang bisa mati keutamaan amal pada 10 hari pertama. Semua bapak dikatakan dalam barang amalan, amalan-amalan yang makbul amal-amal yang pahalanya kurang besar itu akan berubah menjadi amal yang paling afdol pada hari ini. Pada hari ini dikarenakan syaratul jamaah, kemuliaan waktunya, kemuliaan hari-hari. Keutamaan yang lain untuk berhijrah di samping adanya Idul Adha, di situ ada Yaum Arafah. Ada Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, al-yaumut tasi' min Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang di situ secara khusus Rasulullah SAW menunjukkan umat Islam untuk melakukan puasa Arafah. Yang pahalanya ialah takdir tentu bisa menghapuskan dosa. Ada Yaum Arafah. Bahkan sebagian ulama menyatakan berpendapat Yaum Arafah, hari Arafah disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Hari haji yang paling besar. Hari mengatakan hari Arafah, hari mengatakan Yaumul Lahad, tanggal 10-nya dikatakan sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Baru juga yang melakukan berhaji dalam waktu padanya ada Idul Adha. Ada hari raya Adha, salah satu hari raya dari hari raya syar'i kaum muslimin. Dan semuanya tahu bahwa di Rasulullah kaum muslimin memiliki dua hari raya yang syar'i. Yang pertama Idul Fitri setelah Ramadan, yang kedua Idul Adha pada bulan ada fadilahnya itu. Nah, itu apa? Itu apa yang mulai seperti nasi yang Allah disebut yang terjauh lahar. Yang sebagai ulama berpendapat dikatakan sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang besar. Ada yang mengatakan Allah dan mengatakan 10 berhijjah. Intinya masih jumlah. Juga di situ ada yang namanya Ayyamut Tashriq. Ini masih keutamaan dulu aja. Ada Ayyamut Tashriq. Hari-hari Tashriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi katakan Rasulullah SAW, Ayyamut Tashriq, Ayyamu Aklin wa Syurbin wa Dzikrillah. Terus saja Muslim dari hadis Nubaisyah al-Budari. Karena Rasulullah SAW hari-hari tashrik itu hari-hari makan, hari-hari minum. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari takbiran. Nah, ini semuanya pada bulan Dzulhijjah. Kalau mau ditarik dari bulan satu Dzulhijjah, terus lanjut ke utamanya. Sampai Yaum Arafah dan Buya itu apa? Selanjutnya yang 11, 12, 13 betul-betul fadilah dan fadilah keutamaan dan keutamaan dimiliki oleh itu. Di antara keutamaan Dzulhijjah, di antara amalan yang disyariatkan dan hanya pada bulan Dzulhijjah ialah amalan al-udhiyah. Amalan al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Itu waktunya hanya di bulan Dzulhijjah. Bahkan pernah berjumpul ulama hanya 4 hari saja. Tanggal 10 Dzulhijjah dilanjutkan dengan ayyamut tasyriq 11, 12, 13. Tidak boleh menyembelih hewan korban di selain bulan Dzulhijjah. Menurut pendapat syukur tadi, tidak boleh menyembelih hewan korban sebelum tanggal 10. Tidak boleh menyembelih hewan korban di atas tanggal 13 Dzulhijjah. Intinya, itu semua ada pada bulan Dzulhijjah. Sangat mulia pada bulan tersebut. Tapi kalau dengan Rasulullah, itu sebagai pokok imannya. Yang kita bahas ini sekarang ini insyaAllah karena bukan terkait dengan rincian-rincian dari terkait dengan saudara berhijjah atau saudara berbulan haram. Terus kita mengingatkan bahwa saya kita sekarang di bulan haram, kita meningkatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbagai macam tindakan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya baik kualitasnya. Kita sekarang dikasih kesempatan untuk meningkatkan amal, dikasih kesempatan untuk meraih pahala besar di 3 bulan berhijjah Muharram. Puncaknya pada berhijjah. Apalagi bagi mereka yang menyebabkan menyebut ibadah haji, merupakan puncak-puncak amalan di tanah suci Allah. Yang kita bahas adalah amaliyah udhiyahnya dalam penyembelihan hewan kurban ya Allah. Lanjut kita ambil dari kitab Ulumul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita baca dulu semua riwayatnya supaya ada gambaran pembahasannya secara total. Setelah itu harus dirinci pokok-pokoknya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di kitabih Ulumul Maram Babul Adahi, Bab Al-Adahi, dibaca Adahi, dibaca Udhiyah, dibaca Dhahiyah, semuanya sama. Menyembelih hewan kurban disebut dengan adhahi atau udhiyah nisbah pada waktunya, nisbah pada waktunya, dinisbahkan kepada waktunya, yaitu waktu duha. Dikatakan adhahi atau udhiyah itu dinisbahkan kepada waktunya, waktu penyembelihannya, yaitu duha, dikarenakan menyembelih hewan kurban itu pada waktu duha. Barakallahu. Kita baca kita insyaallah. Allah rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أمرحين أمرحين. Disebutkan bahwasanya Nabi عليه الصلاة والسلام beliau pernah menyembelih hewan kurban, yudhahi berkurban, dikasyaini dengan dua ekor kambing kibas. Al-kabas itu kambing jantan. Amrahaini, amrah itu putih, warnanya putih. Akronaini berbantu. Waliyusami, beliau membaca basmalah. Waliyukyakbir, dan membaca takbir. Waliyatamu rijlamu ala sifatihina, dan beliau berpakat kakinya pada bagian kaki kambing tersebut. Direbahkan, kemudian pada bagian kakinya ini beliau injak, kemudian beliau menyembelihnya dengan membaca basmalah atau takbir. Wa fi lafdhin, di sebuah lafaz yang lain, zabahahuma biyadihi, beliau menyembelih dua ekor kambing tadi dengan tangan beliau sendiri. Sabakun alaih, di sebuah lafaz muslim. Wa fi lafdhin, di sebuah lafaz yang lain, saminaini, dua ekor kambing itu saminain, mahal gemuk paham, gemuk pahaminya. Wadah bin Awang dalam Sahihnya, dan itu wajah dalam Awang dalam Sahihnya adalah Haminaini bil murtalata dengan sa yang lebih huruf di atasnya dan si, tadinya si kalau di awal Haminaini dengan si artinya gemuk, sekarang ini Haminaini dengan sa artinya mahal gemuk terbah itu biasanya dua perkara yang berkaitan. Kalau kambingnya gede, kambingnya gemuk, biasanya Wahyamur dan beliau membaca Bismillah Wallahu Akbar. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya dibaca dulu ya, semuanya. Jadi Wahyamu min hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga dalam Sahih Muslim lahu dari Muslimin. Dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, amara bi yashir akram yaqau fi sawahin. Rasulullah alaihi wasallam memerintahkan dengan seekor kambing kibas akram yang bertanduk yaqau fi sawahin, dia menginjak pada hitam, artinya kaki kakinya hitam. Wajah terungku di sawahin dan dia terung pada hitam pada bagian perutnya itu hitam. Wajah terungku di sawahin dan melihat pada hitam, jadi pada bagian wajahnya pada bagian matanya di hitam. Jika menyebuti amrah tapi pada bagian kaki hitam, pada bagian perut hitam, pada bagian muka mata ini. Fa'udhi al-bihi liyuwahiyyabih. Lalu dikatakan kami itu kepada Rasul untuk beliau sembelih. Maka Allah'a, maka Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah Tuhalummi al-Mudiyah. Wahai Aisyah, datangkan kepada aku al-Mudiyah. Al-Mudiyah itu Isau untuk menyembelih. Mudiyah, bahasanya Habasyah. Mudiyah, Aisyikil, Isau untuk menyembelih. Tumma qala kemudian Rasul mengatakan ishadiha bihajar, asahlah, tajamkanlah pisau itu dengan batu, diasah. Fafa'alat, maka dikerjakan dengan Aisyah. Tumma akadaha, lalu pisau itu diambil oleh Rasul. Wa akadahu, beliau memegang kambingnya. Fa'adja'ahu, direbahkan kambingnya, jangan lupa diinjak pada bagian tangannya. Thumma dzabahah, kemudian beliau berhidang menyembelihnya. Thumma beliau membaca doanya Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Sembelih sembelih. Bismillah dengan nama Allah, ya Allah terima dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kalau beliau di sebelah di atas dengan baca Bismillah Allahu Akbar dari hubungan yang satu Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Di sebelah lambat yang lain Allahu Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Bismillah Akbar, ia lain dari aku korbanku dan korbannya umatku yang belum sempurna. Saya ingin hadis yang ketiga wahai Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qala Rasulullah anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man kana lahu sa'a wa rasulullah yang memiliki keluasan suci wa lam yuwahhi namun tidak berkorban fala yaqrabanna musallana maka jangan dekat-dekat musala kita, jangan dekat-dekat lapangan kita musala dibatakan sama orang musala dibatakan dengan lapangan musala ini. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim, diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahkan al-Hakim wa rajjah al-A'immah ghairuhu wa qala dari para ulama mewajibkan ini mauquf mauquf di itu ucapan sahabi, bukan sabda Rasul. Ini mau. Nanti saya akan menjelaskan tentang masalah hukum berkorban. Saya. Wahai junub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala. Dari junub bin Sufyan radhiyallahu anhu dia berkata, syahidul ardhah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata junub, saya pernah menghadiri, menyaksikan itu adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakna qadha salatahu bin nas. Adakala beliau menyelesaikan sholatnya bersama dengan Rasulullah. Nawara ila ba'amin ad-dubihad. Beliau menyaksikan seekor kambing yang telah disembelih. Disembelih sebelum sholat. Fakala Rasul bersabda, pada tahun sholati, fadiyat bahasyatan kagata. Lalu siapa yang menyembelih korban sebelum sholat maka hendaklah dia menyembelih kambing layak sebagai gantinya. Tidak sah. Waman terlihat berdapat ah, fadiyat bahas bila. Lalu siapa yang belum menyembelih korbannya, maka sebelumnya dengan menyebut nama Allah. Mutlakun alaih. Jadi akan membahas masalah waktu menyembelih korban. Saya. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ان البراء بن عازب رضي الله عنه لما كتب قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاه والسلام كما ارتدي بالخطبه في هدفان كامي فقال عليه الصلاه اربعنا نجوز في الضحايا ادى امبارح كريتيريا yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Hewan yang rusak pangannya. Al-awar itu rusak satu. Yang jelas-jelas rusak makanya. Itu namanya awar. Al-awar yang rusak satu makanya. Yang jelas-jelas rusak. Yang pertama, walau riwayat bayi ma'adhuha, dan hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Yang ketiga, walau arjanul bayi ma'adhuha, dan hewan yang pincang. Itu arjan yang jelas-jelas pincang. Wajah biru sudah tidak tumpi dan yang keempat hewan yang sudah sangat tua yang sudah tidak punya otak sudah tumpi yang punya otak an-nabi al-muh tidak punya otak. Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Arba'ah dari Imam yang keempat Abu Dawud Tirmidzi Nasa'i Ibnu Majah disahihkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Yang akan menjelaskan kriteria-kriteria hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Saya. Wajar seperti orang mana orang kurban yang sudah terjadi kriteria hati orang yang berkata Rasulullah SAW juga bersabda, "La tadbahu illa muslimah." Kalian jangan menyembelih kurban kecuali yang sudah muslimah. Yang sudah musinah, musinah pada masing-masing hewan itu beda umurnya. Musinah pada kambing itu umur setahun, musinah pada sapi itu 2 tahun, musinah pada unta 3 tahun. Yang penting dia musinah. Karena jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah musinah, yang dengan umurnya. Illa ayyasura alaikum, kecuali kalau kalian sulit mendapatkannya. Fatadbahu jada'atan minal dhahni, maka kalian silakan menyembelih jada'ah dari kambing domba. Amban itu kambing domba. Kambing ada 2 macam, ada dhahnun, ada ma'is. Ban kambing domba, ma'is kambing. Kambing jowo. Yang apa namanya? Kopinya banyak. Yang umumnya banyak warnanya. Jada'ah itu kambing domba yang belum genap umur setahun. Itu jada'ah. Baru. Tarawah Muslim, di luar itu Muslim. Ini membahas masalah umur hewan. dalam Qur'an. Wa radhiyallahu anhu qala dari sahabat Ali dari sahabat radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nastashrif al-'ain wal-udhun. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencermati bagian mata dan telinga hewan kurban. Walau mengkhusyuk di hawa, kita tidak boleh menyembelih hewan kurban yang Allah yang matanya rusak. Walau mukabalah, tidak boleh hewan kurban yang mukabalah. Mukabalah mana? Tuhan yang kau itu mukabalah. Yang terpotong bagian ujung telinganya, yang terpotong bagian ujung telinganya, bagian depan. Kemudian yang terpotong, artinya dia menggantung, tiwet-tiwet. Yang telinga kambing terpotong bagian depannya, ternyata putus. Paham ya? Tidak putus. Sehingga dia menggantung. Ya kemarin ya? Itu mengkobar. Walaupun muda korak, sudah tidak boleh menyembelih dengan kami muda korak. Kalau muda korak itu terus bagian belakangnya, hewan korban yang terpotong kuping bagian belakangnya, bolehlah kamu terus juga dia menggantung. Walaupun korak, dan juga tidak boleh menyembelih hewan korban yang harokap, harokap dimanakan hewan yang pecah kedua telinganya. Remuk kedua telinganya. Warna-warna-warna-warna-warna. Sarwa itu hewan yang tanggal giginya. Yang tanggal giginya. Alah, gigi bagian jahatnya yang hilang. Bersama. Akhrajahu Ahmad wal-Arba'ah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam yang empat. Daud, Tirmidzi, saya Majah. Wasahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Al-Hakim disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya yang menjelaskan kriteria hewan korban yang boleh sembelih. Cuman kali ini ada kriteria yang lima. Dan dijelaskan insyaallah ada kriteria-kriteria yang membuat tidak sah hewan korban, ada kriteria-kriteria yang masih sah. Tadi kurang apa? Dan saya perintahkan untuk membagi-bagi dagingnya. Wajudah kulitnya, wajanalah tali-tali pengikatnya. Apa lagi dibagi untuk apa ini? Wadahu'tihi jizawatiha syainan minha. Dan aku tidak memberi pada proses penyembelihannya sedikit pun dari jawaban. Jadi yang menyembelih tidak boleh dikasih upah. Yang menyembelih tidak boleh dikasih upah dari hewan tersebut. Oke. Ini yang terpaking pula, siapa yang menyembelih? Saya. Tapi aku ingin dapat kepalanya. Menyembelih, menyembelih. Kalau dikasih upah, jangan dari hewan korban, jangan dari hewan. Dari air, karena masih uang, kalau masih beras, apa-apa. Ada bentuk kemudian setelah itu dia dikasih jatah janji bagaimana yang lain atas yang tepat seperti upah. Yang terakhir, wa'an jari bin Abdillah radhiyallahu anhu dia berkata, nahrana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'amara Hudaybiyyah. Kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Satu ekor unta untuk 7 orang. Wal-Baqarah an-Sab'ah. Satu ekor sapi untuk 7 orang. rawah muslim diriwayatkan Imam Muslim intah. Dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Malik rahimahullah itu tergambar dengan jenazah sekolah berjumlah masalah yang berkaitan dengan masalah kubahiyah menyembelih korban. Ya, mulai dari waktu menyembelihnya, kemudian tempat penyembelihannya, kemudian kriteria hewan korbannya, apa saja dari hewan apa, sifat-sifatnya apa yang apa, kemudian kriteria yang membuat tidak sah, kriteria yang boleh tadi kurang afdal, ya, kemudian apa namanya dibahas pula tentang masalah tata cara penyembelihannya, adab-adabnya, terkait dengan masalah hukumnya, terkait dengan masalah pembagiannya, terkait dengan masalah syarikat-syarikat dalam perkorban, dan segala macam. Banyak hal yang dibahas para penutup pada pembahasan yang namanya Qobliyah. Mudah-mudahan kemarin menurut saya terangkan dari ini pembahasan tentang masalah. Halo? Masuk? Jadi ini? Oh sudah? Gerinci. Ya, mau gerinci. Mau sekarang apa? Baik. Kalimat al-Awahi. Kita bahas definisinya dulu. Bagaimana terangkan dari depan al-Awahi? Juga disebut dengan Qobliyah. Juga disebut dengan Qobliyah. Barakalakum. Itu maknanya. Definisinya secara syar'i. Bahasa Arabnya ma yudzakka taqarruban ila Allah fi ayyamin nahri bi syurutin makhsusah. Sesuatu yang disembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah. Dalam rangka taqarrub kepada Allah pada hari-hari penyembelihan dengan persyaratan-persyaratan khusus yang sembelih dengan niat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari penyembelihannya dengan syarat-syarat khusus. Itu berisi mewakili pembahasan ini. Alhamdulillah. Ada yang sembelih. Apa yang sembelih? Hewan apa? Ada yang bahas. Kemudian niatnya, taqarrub. Kemudian ada waktunya, pada ayam, hari-hari penyembelihan, dan ada ketentuan-ketentuannya secara khusus yang harus dimulai. Itu disebut dengan Qobliyah atau Awahi atau Qobliyah dinisbahkan kepada waktu penyembelihannya yaitu duha. Diambil dari kata-kata duha sebab pelaksanaan hewan tersebut pada umumnya dan afdalnya pada waktu duha. Baik. Assalamualaikum. Perkara yang disyariatkan termasuk amr syar'i dengan dasar Al-Quran, Al-Hadith, dan Ijma. Artinya Quran, Hadith, Ijma. Adapun dalil dari Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, "Fasalli li rabbika wanhar." Fasali, maka salatlah kau li rabbika karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan korban. Yang namanya wanhar, kata-kata wanhar, an-nahr, al-udhiyah yawmari. Kita sirat dari para ulama, menyembelih hewan korban pada waktu Adha. Maka, ayat ini menunjukkan kepada kita adanya anjuran untuk menyembelih hewan kurban karena Allah SWT. Panik, bukannya. ada pun dalam sunnah. Terhadap Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita baca, sejumlah hadis yang ada kita baca dalam Tahlul Maram, itu semua yang menunjukkan bahwasanya Rasul SAW mensyariatkan udhiyah. Tadi yang kita baca, sekian banyak hadis menunjukkan udhiyah disyariatkan. Juga para ulama sepakat sejumlah. Sepakat pada globalnya, mereka bersepakat bahwa saya obatnya menyembelih hewan korban disyariatkan. Kata-kata disyariatkan itu masuk umum, yang boleh disyariatkan. Hukumnya apa? Nanti. Sehingga dalilnya Al-Quran, Al-Hadid, Ijma'. Baik, Pak. Sekarang, apa hukum menyembelih hewan korban? Apa hukum menyembelih hewan korban? Ada istilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah hukumnya. Ada yang berpendapat wajibatun al-musir, wajib bagi orang yang punya kemampuan. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Juga pendapatnya Pak Abdul Malikiyah sebagian Malik Imam Malik. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Layth Wal-Auza'i Warabi'at Ar-Rahim. Mereka berhujjah dengan hadis yang tadi kita baca di Al-Imam melihat hadis 1374 di Al-Imam berhujjah dengan hadis. Hadir Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yurahi, fala yaqrabanna masjidal musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki namun tidak berkorban, jangan dekat-dekat musala kami. Baca. Ini argumentasi. Argumentasi yang mengatakan wajibnya menyembelih hewan korban bagi yang mampu. Dia adalah si wajibnya karena Rasul mengancam siapa saja yang punya kemampuan dari tiga korban diancam tidak boleh dekat-dekat masjid. Nah, mereka kan beberapa hujjah dengan hadis yang setelahnya 1315 ketika Rasul memandang ada kambing yang keluar sebelah, beliau mengatakan mandalah aqabla salati falyanba syatan makanaha, para siapa yang menyembelih sebelum salat ini maka hendaklah dia menyembelih kambing lain sebagai gantinya. Karena Rasul menyatakan harusnya kalau sudah kesalahan waktu, ya belum waktu sebelah dan nanti harus diganti, harus cari kambing lain untuk menyembelih. Perintah mengganti itu menunjukkan wajib hukumnya. Kalau seharian tidak wajib, hukumnya sunnah dari ajaran itu mengganti sunnah. Mau sebelah apa terserah, ada kewajiban itu mengganti. Barakallah. Juga dengan ayat shalli li rabbika wanhar, hendaklah kau sholat untuk kamu dan menyembelih. Ini argumentasi yang menyatakan bahwa ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua barakallahu fikum, pendapat yang menyatakan hukumnya sunnatul muakkadah. Sunnatul muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wajib? Tidak wajib. Ya sunnah makanya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah dan yang lain. Ini yang dikuatkan oleh Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm dan juga yang lain. Pendapat jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah tidak wajib. Dan apa? Berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Idza dakhalat al-'ashru wa harada ahadukum an yudhi fala yamassa sha'rihi wa ushrihi shay'an." Yang artinya, maka siapa apa? Yang artinya apabila telah masuk 10 Zulhijjah dan salah satu di antara kalian kepingin berkorban, kata-kata wa arada ahadukum ayyubati, dan ada dari kalian yang kepingin yang hendak berkorban, maka jangan memotong kukunya dan jangan mengambil dari kulitnya tidak sedikit. Rawah Muslim. Sisi argumentasinya, di sini Rasul alaihi salatu wassalam mengkaitkan hukum korban dengan apa? Kehendak kita. Yang kepingin, yang kepingin itu bukan kewajiban. Yang namanya kewajiban kepingin, jangan pingin, mau, tidak mau, riba, tidak riba, setuju, tidak setuju, harus kerjakan. Bukan wajib. Tetapi jika ada Rasul ini mengatakan yang hendak, yang kau pengin, berbuat, maka jangan potong kuku, jangan mengambil kulitnya dia sedikit pun. Jangan juga apa ya? Sunnah. Kenapa kita ketemu akad diperkenankan sekali? Dikarenakan riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan bagaimana Rasul alaihissalatu wassalam menganjurkan umatnya untuk berkorban. Disebutkan maksudnya akan beliau bagaimana dan segala macamnya perincian-perincian hukum dalam masalah ini itu menunjukkan bahwa sangat-sangat diperkenankan tapi tidak wajib. Ini pendapat syukur ulama. Ya mana sih? Mana pendapat yang wajib orang yang itu? Wajib adalah sunnah. Wajib adalah sunnah. Pendapat yang wajib orang itu pendapat syukur ulama. Berkorban itu punya sunnah itu maafkan. Sunnah yang sekarang. Terus, bagaimana dengan hadis yang dibawakan sama pendapat yang pertama yang ada dalam waktu? Jawabannya, untuk hadis Abu Hurairah, maka siapa yang punya keluasan, jangan kemudian tidak berkorban, jangan dekat-dekat musuh kami. Ibnu Hajar mengatakan hal ini, para ulama merajikan dia mau bukan sabda Rasul. Kalau bukan sabda Rasul, maka bukan hajat. Tapi, ucapannya sama sobat, pendapatnya beliau bisa. Aku terkait dengan hadis yang selanjutnya, kata Rasul mengatakan, Allah Allah sholat, tiba diri, Allah Allah bersyat, dan negara, orang siap yang punya beres, dan sholat, maka dendam, dan mengganti, yang terbaik, dan negara, itu, sabatnya, terbuka-buka-buka-buka-buka. Kitabnya keakwalan bukan kewajiban. Tahu dari mana? Dari hadis Ummu Salamah. Mekepin berkorban. Baru. Ini kitabnya apa dia? Yang sudah lanjutnya boleh. Nah silahkan. Kalau mau mengganti kambing yang lain. Silahkan segera. Dianjurkan untuk menggantinya dengan kambing yang lain. Kitabnya keakwalan keakwalan bukan kewajiban. Akhirul ayat فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ. Itu bukan kewajiban, bukan perintah dan kewajiban yang boleh berkorban. Tapi stressingnya ditekannya ialah لِرَبِّكَ, diperintahkan untuk ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam menyembelih hewan korban. Akhir ayat فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ, ayat صَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ لِرَبِّكَ. Dimana? Sholat untuk Allah, berkorbanlah juga untuk Allah. Transisinya bukan terkait dengan hukum perbuatan, tapi terkait dengan masalah niat dan tujuan beramal. Jadi kan, jangan karena Allah, jangan karena yang lain. Sholat karena Allah, jangan karena yang lain. Berkorban karena Allah, jangan karena yang lain. Jadi kan, sehingga pendapat yang rawat di Syawab Qa'ala adalah pendapat yang menyatakan sunnatul mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Itu bagian bagian mampu, kalau mampu bagaimana berkorban. Nah, saya mulai Bapak, apa hukumnya hutang untuk korban? Bapak Edar, apa hukumnya berhutang untuk korban? Ada apa? Karena mampu. Masya Allah. Jawabnya. Kalau dengan apa? Boleh utang untuk korban? Tidak boleh. Karena tidak mampu. Masya Allah. Kalau seandainya, ada teman kita, kalau dia berisalnya, relawan itu, dia punya usaha. Akhirnya, kok pada Allah ketika menjelang itu apa ini? Semua lagi keluar ini modalnya sekarang, kok keluar semuanya? Yang tunai di tangan itu tidak ada, nggak cukup untuk membeli korban. Tapi akan ada uang nanti ketika mengharap. Begitu sudah habis semua, baru bisa bekerja, nunggu banyak. Gimana Pak? Apa boleh beliau hutang dulu? Hutang sama Yazid dan hutang dulu itu yang harus berkorban. Dasar. Gimana Pak? Beliau ini pas sekarang ini gak punya uang. Karena uangnya semuanya digunakan usaha. Uangnya baru cari ketika selesai berhijrah. Boleh korban, apa boleh kamu? Gimana lah? Yang tanya yang lebih putih di sini. Gimana? Kenapa kamu? Jelas ya. Ayo bisa jelas. Cairnya berasnya cuma biasa usaha orang. Ya, ini aja supaya berubah. Ada seorang sebagai karyawan usaha, dia termasuk karyawan tabang tanjungan. Ada gajinya mana? Ada gajinya mana? Gaji bulan apa? Awal bulan atau akhir bulan atau tengah bulan? Akhir bulan. Akhir bulan. Ketika mendekati masa-masa korban ini belum gaji ya, belum gaji. Kalau saya tanggalan sekarang ini lejanya di akhir Oktober, ya, akhir Oktober tanggal 25 Oktober atau 26 Oktober, 26 ya, itu kan akhir bulan. Artinya apa? Saat-saat menjelang gaji ya, tapi awal bulannya belum gaji. Sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Gaji aja setelah selesai masalah nyebelin korbannya. Apa boleh karyawan-karyawan apa? Hutang dulu. Hutang dulu, nanti kalau gaji aja. Jangan banyak karyawan tambang. Ada? Hah? Gak ada. Tetangganya mereka, Allah. Kenapa? Aku sak. Insyaallah boleh. Kenapa boleh? Karena dia sudah pasti memiliki jaminan. Jadi sawah itu pun bisa dijadikan untuk jaminan dalam perjanjian. Gitu ya. Terus sawah yang mampu. Sawah yang mampu. Nah, terus gimana jawabannya? Tadi nggak boleh jadi boleh. Jawabannya yang harus dimaksudkan bahwa harus di. Kalau tanya apa hukumnya berhutang untuk yang boleh jual korban, jawabannya tergantung masing-masing orang. Kalau orang ini tidak jelas pemasukannya, paham ya? Tidak jelas usahanya. Dan besar karena masih manusia susah untuk mengembalikan utang tersebut itu. Dalam kondisi demikian tidak boleh dia berutang untuk membeli hewan korban sebab di luar atas kemampuan dia. Namun tidak ada beberapa orang yang terhambat. Tapi pada memiliki kemampuan, entah namanya gaji tetap di akhir bulan atau di awal bulan atau cair telah di modal dan segala macamnya, maka diperbolehkan dikarenakan menyembelih hewan korban itu merupakan perkara yang syar'i yang sangat-sangat dianjurkan dalam konteks Islam. Ini adalah fatwa dari Syekh Al-Alamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dipahami. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan terkait dengan masalah niatnya. Hewan yang disembelih al yudbah wudhaka asnaf mas-mas. Hewan yang disembelih itu mas-mas. Semuanya kembali kepada niatnya dan kembali kepada ketentuannya. Jangan berbohong yang berbohong. Ada hewan yang disembelih dihukum syar'i. Ada hewan yang disembelih dihukum mubah. Ada hewan yang disembelih dihukum bid'ah. Ada hewan yang disembelih dihukum syirik. Dapat ya? Ini semua tergantung niatnya masing-masing dan ketentuannya masing-masing. Ada yang bisa ngejut tuh? Hewan yang disembelih dan hukumnya syar'i apa saja? Satu. Satu. Akibat atau nasinya. Apa niatnya? Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kelahiran anak. Akibat syar'i. Yang kedua. Ini loh, adalah yang kedua. Sekarang kita menyembelih korban niatnya karena Allah Subhanahu wa taala sekarang pada orang korban itu apa? Yang ketiga, al-hadiyu. Al-hadiyu itu khusus jemaah haji. Ya, untuk si mereka. Baik termasuk ataupun kiram, ini para wajib. Al-haji. Jangan lebih. Anda lagi wajib? Ini siapa ya? Baik. Hah? Yang beli untuk? Untuk? Mau yang tahu? Masya Allah. Kita dulu ya. Jangan berjalan berjalan saja. Kali mana tu ada masalah juga. Ada kembali tu. Menyembelih hewan dalam rangka untuk ikram buduyu sangat tidak syar'i. Terutama pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kenapa dikatakan syar'i? Karena akan memuliakan tamu hukumnya wajib. Karena niatnya lillahi ta'ala. Ketentuannya untuk menyembelih hewan dan juga mubah. Seperti apa? Menyembelih hewan untuk dimakan sama keluarga atau untuk dijual. Itu menyembelih hewan korban dan dihukumi. Ada pula yang menyembelih hewan dihukumi bid'ah. Ya syirik. Bid'ah. Bid'ah. Contohnya. Gimana? Contohnya? Menyembelihnya karena Allah. Bismillah karena Allah. Tapi sisi kuburan. Labas. Itu bid'ah. Oh syirik. Dikarenakan niatnya karena Allah, supaya untuk Allah, jadi tepatnya ini dia kata. Boleh, ini dia. Yang lain. Apa, acara pengerasa? Itu terkenal acaranya kan? Acara apa? Acara apa ini? Acara apa ini? Hah? gitu yang kami umum di dalam masyarakat ini. Ya, acara 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, tahun-tahunnya, berpakir 1000 harinya. Kemudian sudah setiap tahunnya menyembelih hewan dikarenakan acara seperti ini. Itu kalau niatnya karena Allah, tapi dalam rangka untuk acara semacam itu, ya. Nah, yang lainnya seperti yang ditutupkan oleh para ulama menyembelih hewan korban dalam rangka untuk proses damainya. Bukti wadahnya. Misal, ada cekcok antara warga, antar suku, antar wilayah. Wajar baru seribu seperti masih lakukan dalam perang. Luar biasa ini. Jadi, apalagi kita nangkap. Damai kan? Damai. Nah, sudah dalam rangka untuk pencapaian damai ini, kini kita kumpul di masjid Agung Banjarmasin. Soleh sapi. Ini boleh sapinya dalam rangka untuk mendamaikan korban. Ya, ya, berbeda. Itu dalam istilah BP-nya Hajar dan Hajar itu Bina. Bukan syirik, Bina. Angka pula yang disembelih dan dihukum syirik. Apabila dia menyembelih hewan korban kalau menyembelih hewan korban itu ditujukan diperuntukkan sesuai Allah. Namanya Uhillah Lillah yang disembelih untuk sesuai Allah. Menyembelih hewan korban untuk pohon keramat, untuk batu keramat, untuk kuburan keramat, untuk kuburan guru fulan, guru alat, gitu ya. Syirik. Akan dia menyembelih hewan korban tadi dengan menyebut sesuai nama Allah. Nggak baca kesal. Menyebut sesuai nama Allah. Dengan nama guru fulan, dengan nama syekh fulan, dengan nama apalagi itu semua ada syirik. Yang syirik dikatakan niat dan pokok penyebutan namanya, yang syirik dikatakan kita suka sebelah yang syirik dikatakan kuhil dan kita dipersembahkan supaya Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut terjajar lanjut jangan dari saya. Yes. Masih banyak bahasanya dari kerap sekali banyak berubah bahasanya. Baru definisi, baru pokok. Nanti ada apa lagi? Ada? Nanti? Apa tanya siapa lagi dah tadi? Saya masih tanya siapa lagi? Ajut. Ajut. Sekarang yang dibahas adalah masalah hewannya. Maka Allah habis. Hewan apa yang boleh dijadikan korban? Okey ya. Jawabannya orang yang ada dalam Allah ada cuma hal yang berbeza. Alain al-tawbahiyya la takunu illa fil an'am. Para ulama sepakat berkorban itu tidak boleh kecuali dengan hewan ternak al-an'am. Yang namanya al-an'am tidak. Al-ibil wal-bakar wal-banam. Kenapa yang bagi batu al-an'am? Unta, sapi, kambing. Kambingnya ada bokun, ada mais. Kambing contoh, kambing jawa. Itu bukan dalam Al-Quran Al-Jatim Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 34 mengatakan ya kursallahi ala razaqahum min bahimatil an'am supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah mesti kepada mereka berupa bahimatil an'am hewan-hewan Allah. tidakkah terhadap para ulama pendapat yang menyatakan kulit dengan selain itu, ini adalah pendapat yang syair, pendapat yang kecil. Ada yang mengatakan kulit dengan apa namanya top dengan biawak. Ada yang membolehkan semua yang berat. Semuanya. Kaki yang berat apa aja? Tanya. Ya, tepat ya. Kuda, kerbau. Babi. Babi maksudnya. Babi. Ya, hal ya. Semua yang tepat itu boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan unggas. Ini sudah pendapat yang syair. Dapat diajar karena menyisihi nas ayat sekaligus menyisihi contohnya Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah menyembelih korban dengan selain onta, sapi dan sapi. Banyak tidak pernah boleh berkorban dengan ayam dasar, tidak boleh berkorban dengan kelinci dasar. Terusin kambing mahal ayam jelek tidak sah. Harus dengan bahimatul an'am. Kemudian teman-teman yang rahimakumullah disebutkan pada para ulama yang jantan lebih afdal daripada yang betina. Dua-duanya boleh, mau yang jantan boleh, mau yang betina boleh, tapi yang lebih afdal adalah yang jantan. Dan itu apa ya mas? Jadi pertama yang kita bahas dalam beberapa orang disebutkan bahwa Nabi Nabi Rasulullah jangan yubahi tiga syaini. Rasul Alaihi Wasallam berkorban dengan dua ekor kambing kibas. Al-Kibas itu kambing jantan. Tapi jantan yang merupakan desa kan akronain bertandu. Itu jantan. Itu afwal, bukan persyaratan. Afwal. Kalau ada jantan, kalau tidak ada boleh betina. Baik, kemudian kemudian Rasulullah pembahasannya berikutnya terkait dengan masalah waktu. Terkait dengan masalah perincian Quran nanti kita bahas sendiri. Waktu penyembelihan. Kapan waktu menyembelih hewan kurban? Awal waktunya kapan? Akhir waktunya kapan? Jadi untuk awal waktu, start-startnya. Para ulama kita sepakat tidak sah menyembelih hewan kurban sebelum terbitnya matahari. Batokin, ya, para ulama sepakat tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum terbitnya matahari. Batokin. Dan sebelum sholat. Tidak boleh, tidak sah. Itu sebutkan pada hadis 1375. Rasul mengatakan, mandaba haqabla sholati baliyat basya berbagana. Orang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih kamarnya sebagai gantinya. Ini sebutkan dalam riwayat yang lain. Kalau bukan muslim, dari sahabat Rasul Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man dzabaha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsihi, wa man dzabaha ba'da sholati faqad dzabaha li nafsihi wa qama sunnat al-muslimin." Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat ini, maka berarti dia menyembelih untuk pribadi, bukan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat ini, maka sempurna sembelihannya dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Apa yang dibuat terbitnya matahari? Kalau sebelum terbit matahari sudah dimulai, maka tidak sah. Baru sekarang bagaimana kalau sudah terbit matahari tapi belum sholat Salat itu sebelum kebir apa salat itu? Bangkit, harus keluar waktu tangannya. Nah, gimana kalau menyembelihnya itu setelah terbitnya matahari, tapi belum salat? Boleh? Apakah salat? Ada istilah di kalangan para muslim. Ternyata memang kita kata Allah Ibu dengan nasu hadis tidak diperbolehkan menyembelih hewan korban sebelum sholat. Dengan nasu hadis yang terkait, walaupun sudah terbit matahari. Ini jelas berbagai macam ya, jelas lebih orangnya. Tapi tidak boleh menyembelih sebelum sholat. Masalah berikutnya, apakah diperbolehkan menyembelih hewan kurban setelah sholat id tapi belum khutbah id? Saat kita ada pertanyaan. Kalau tanya setelah atau sebelum sholat? Setelah. Sholat dulu, baru kemudian berkhutbah. Yang dikasih pertanyaan saya sekarang ini, apakah diperbolehkan menyembelih hewan kurban setelah selesai sholat, tapi belum selesai khutbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nyembelih hewan kurban. Lagi khutbah lagi nanti, alhamdulillah. Nyembelih hewan kurban. Apakah boleh? Imam lagi kurban. Sah. Artinya mendengarkan khutbah itu sama sebelumnya. Betul begitu. Satu lagi. Insyaallah, ada pembahasan lebar. Ini harus saya terangkan dulu. Harus kamu bedakan antara khutbah Jum'at dan khutbah Jum'at. Kalau khutbah Jum'at disuruh satuan dengan sholat, harus mendengarkan, tidak boleh main-main. Orang siapa yang mengkabukan kerikil, bapak ulama, ada otak hari Jum'at, apa yang dia korban? Itu khutbah. Tetapi kalau untuk khutbatul Id, mayoritas ulama kita menyatakan hukumnya sunnah mendengarkannya, sunnah tak wajib. Sekali itu ulama yang ada nafsu, itu ulama ada nafsu. Karena berdasarkan nas hadisnya Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan barang siapa yang hendak pulang silakan pulang, barang siapa yang mendengar khutbah silakan silakan mendengarkan khutbah. Nas hadisnya Rasul. Jadi beliau pernah mengirim pasukan perang selesai sholat masih boleh pasukan perang. Hasil kalau mendengar khutbah di terus gimana? Sah apakah tidak? Jangan mas khutbahnya itu. Lihat sekarang ini, apakah sah menyembelih hewan kurban selesai sholat sebelum khutbah? Sah tidak? Sah. Kenapa kok sah? Kita wajib tadi sunnah boleh pergi boleh keluar. Nah, sebenarnya kan terutama pada anggota di khutbahnya aja di rumah sama saja ya. Seperti, itu kan di bawah bukunya. Dalam hadis yang tadi kita baca, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebut kata sholat atau khutbah? Pada hadis manjaba akobla sholati paliat fasyata makanah, siapa yang menyembelih sebelum sholat hendaklah dia menyembelih kambing sebagai gantinya. Jadi katanya Anas bin Malik manjaba akobla sholat paina mayyabahul nasi, siapa yang menyembelih sebelum sholat dan dia menyembelih diri pribadi. Yang istimewa sholatnya khutbahnya atau sahuran dikarenakan khutbahnya itu hukumnya sunnah, maka terpisah antara sholat dan khutbah. Sholat ini hukumnya wajib bagi menurut pendapat yang lain, bagi yang punya menurut pendapat kedua yang ada usul khutbahnya hukumnya sunnah. Dan Rasul menyebut kata-kata sholat. Tidak mungkin yang penting oleh para ulama untuk menjelaskan diperbolehkan dinyatakan sah seseorang yang menyembelih hewan kurban selesai sholat id dan sebelum selesai khutbah. Karena Rasul mengatakan sholat. Saya amin. Jadi kalau misalkan ada banyak yang korban yang berada di lapangan nih, kambingnya sudah siap semua, sapi sudah siap gitu ya, lopan-lopan untuk darahnya sudah siap semua. Begitu imam selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tim jaga langsung sama semuanya. Yang lainnya dengar korbannya, ada masalah. Jadi pas sekarang, tapi secara praktek ya Rasul alaihissalam selesai. Tinggal tetap mungkin atau ada pekerjaan tetap, tapi dia punya banyak kambing, punya banyak sapi, kita namanya itu pembalap kambing dan sapi. Dia kan ini loh, dia punya black korban siapa kambing, tapi di tempatnya nggak ada lagi ya, nggak mungkin jauh sekali dari tempatnya, susah caranya itu pada awal. Nah, kalau seandainya ada orang yang mau tidak berkorban dalam keadaan di tempatnya tidak ada sholatul id, kapan dia harus menyembelih? Kapan harus menyembelih? Jelas. Mereka sepakat kalau sudah berbeda, sepakat. Sholatul id, tapi kapan? Tiga kapan? Tiga kapan? Kalau yang tidak terkenal masyarakat, bisa melihat imamnya begitu sudah siap pasien yang melihat ada masalah. Jadi saya tak boleh lihat pohon di hutan. Nah, ada apa? Kapan dia mulai sholat? Kapan mulai nyembelih topanya? Waktu depan. Ya, tapi matahari bisa butuh diperkirakan dengan apa? Masya Allah. Nah, asalnya ada buat jawab. Jadi diperkirakan sebelum matahari, diperkirakan di tempat-tempat yang diperkirakan in itu sudah selesai sholat. Kita terbit matahari jam berapa? Jam 6 baru selesai. Jam 6. Harus jam 7. Angkat tangan 7. Tangan 7 sudah terbit matahari. Maka dia undur sebentar, setengah jam setelahnya atau setengah jam setelahnya. Kalau dia menyebutnya boleh keluar korbannya. Dan perkiraan insya Allah besar kemungkinan sudah selesai. Bentar ini kalau yang awal. Baik. Mana yang afdal menyembelih hewan kurban di pagi hari atau kamu menyembelih hewan korban di malam hari? Kenapa kamu menyembelih hari? Ya pagi. Kenapa kamu menyembelih hari? Yang pertama sesuai dengan namanya udhiyah pada waktu duha. Yang kedua dengan perbuatannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyembelihnya ketika selesai ini. Orang bekal langsung membeli. Bagian. Atau apa? Perkara yang sangat jelas. Tapi bagaimana apa hukumnya menyembelih korban di malam hari? Apa hukumnya menyembelih korban di malam hari? Apa? Ada isyak membeli. Iya nas. Isyak. Yang bilang terus, saya teruskan. Sekarang dia yang bisa. Yang boleh malam. Kenapa Pak Bro? Kenapa Pak Bro? Alasannya apa? Terus? Dari si Pak Bro nya apa? kalau malam nanti hasilnya tidak segar, perutnya kan malam begini. Syukur, harus beli kok. Ini dapat bukan pembagian, tapi penyembelihan. Di mana tadi? Ya syukur kalau beli. Dari sisi penamaan tadi. Wah, wow, jelas. Ini afdolnya itu pagi hari. Jadi penamaannya, tindakannya Rasul dan segala macam pagi. Sepakat sudah. Sekarang kalau malam hari itu tidak sah. Kenapa? Karena apabila memotong sebelum sholat id. Bukan malam ini. Sekarang sudah tinggi. Malamnya. Sudah sih kalau malam ini tidak boleh. Malam hari ini. Saya kan jelas sudah setelah saya sholat, pagi ini boleh kan? Tapi itu sudah sampai malam hari. Iya. Cara bahas ini itu jelas keadaannya kapal, yang kapal yang harus saya upayakan sesuai dengan sunnah Rasul. Sebelah kaki hari ini. Kalau seandainya ada orang yang boleh malam hari, sah atau tidak? Kenapa sah? Kenapa kok sah? Dikarenakan atau malu tidak kau punya melihat apa ada larangan khusus di malam hari? Jawabannya ada. Larangan khusus yang boleh di malam hari. Tapi kok itu ya? Maka sekarang hukumnya dalam malam itu sah. Diperbolehkan menyembelih di malam hari karena tidak ada nas dalil yang mengharamkan menyembelih di malam hari. Ya kan? Namun dikatakan makruh oleh orang Allah. Alasan makruhnya ialah terkait dengan masalah proses dibuat dalam tinggal lagi kita akan sama malam tercapai atau diri kepada orang-orang yang berdikasih ke sehingga pengkawai atau urus waktunya pendek dan segala macamnya hal-hal yang seperti itu yang membuat berpengaruh dengan waktu terasa sah dan apa pagi di awal malam di pagi kapan berakhirnya waktu menyembelih kapan berakhirnya menyembelih hewan kurban berakhirnya karena tiga tes sebelum tenggelamnya matahari dan kita tes belajar ini nah itu benar syukur kenapa mayoritas ulama waktu menjadi korban itu 4 hari yang pertama hari ini yang kedua tanggal 11 tanggal 12 tanggal 13 berakhir dengan tenggelamnya matahari tanggal 13 belajar mereka berkerja yang hadir ayam at-tasyrik ayam aklin usyurbin walibillah hari-hari tasyrik ada hari makan hari-hari minum dan hari berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirah. Ini berapa syukur. Dan kalian yang percikannya di Mabit Mabayi dan Tuzi dan Rasulullah dalam Al-Fatihah Ma'ad. Sehingga kalau misalkan tidak sempat pada hari pertama, hari itu sudah tanggal 11, sudah tanggal 12, sudah tanggal 13, ada masalah. Sama kami yang banyak banget, Masya Allah. Ratusan ekor kambing. Kalau misalkan ini, ini luar biasa, sudah terbukti 40 ekor tanggal 10, 40 tanggal 11, 20 tanggal 12. Barulah punya pendapat yang mesti. Ada yang punya pendapat waktu penyembelihan sampai akhir, tidak mendapat kata ulama dan beberapa pejabat yang sebuah hadis yang dihasankan sebagai contoh yang lain. Allah Alhamdulillah. Kalau benar bersyukur dan diamalkan dengan kondisi sampai sekarang ini berarti nasi Allah berakhir dengan berakhirnya yang mutasyrim dengan 13 bulan. Yang dibahas sama ini waktu yang beli. Ada pun waktu apa namanya pembagiannya, penyimpanannya, nggak masalah. Terserah kita. Yang lain sembelih pada hari hari. Saya jamin. Nah, sekarang tuh sembelih pada hari itu. Dapat itu kue, kulkas penuh dengan daging. Kalau punya kulkas, pakai bisa rupuk gitu ada kasih es banyak, daging banyak kalau makan daging tiap hari kan persimpangan sampai 10-20 sampai kohanol sampai sopan itu diperbolehkan tidak ada masalah ada yang bahan, nyebelnya bukan ke penyimpangannya. Terkait dengan masalah penyimpang, di awal Islam itu diperintahkan untuk jangan disimpang. Karena kondisi masih berkurang. Setelah itu hukum, hukumnya dimasuk, dihapus, diperbolehkan untuk menyimpang. Jangan korban, al-hajim dan misalnya sampai pada waktu yang terbatas pada waktu. Kita akan yang selama waktu dan insya Allah pada pembahasan berikutnya akan kita lagi lagi manfaat dan segala macam. Insya Allah. Jam 9. Ya. Di pertanyaan dikumpulkan saja. Nanti jawab pada sekiannya. Amin. Nanti jam 11, tanggal 12 lah. Pertanyaan. Ya, pembahasan panjang dulu. Sudah banyak kita bahas. Lalu kemudian Insyaallah ada waktunya untuk bertanya. Allahu akbar. Subhanallah.